Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita di dalam pembahasan kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari, sebagaimana kelanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya kita masih diingatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang berkaitan tentang dunia, yang dunia itu adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau, yang sungguh ini semuanya sesuatu yang bisa melalaikan orang yang merasakannya, bisa menipu orang yang melihatnya, karena sungguh manis di sini adalah hulwatun fi madaqiha, itu manis ketika dirasakan dunia tersebut, ketika dinikmati dunia tersebut, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Wa khadiratun fi mar'aha, dan demikian juga dia adalah sesuatu yang hijau ketika dipandang, sehingga ketika seorang tidak membentengi dirinya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terlalaikan, dia akan lupa seolah-olah dunia itu adalah sesuatu sebagai sesuatu yang segala-galanya, seolah-olah dunia adalah sesuatu yang dia akan hidup di dalam dunia tersebut selama-lamanya. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Kita semuanya hidup di dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan musnah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang terakhir kita sebutkan, apa yang kita nukil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menyebutkan tentang makna hulwatun hadirah. Ya. Yang di sana ada faedah yang sangat penting yang kita senantiasa dengan apa yang beliau sampaikan tersebut menambah kehati-hatian kita ketika berinteraksi dengan kehidupan dunia ini dan perhiasan yang ada di dalamnya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita ulang sekali lagi apa yang beliau sebutkan ketika beliau menyebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun hadiratun." Qala hulwatun fil madaki khadiratun fil mar'a. Yaitu sesuatu yang manis ketika dirasakan, ketika dinikmati, dan hijau ketika hal tersebut dipandang, ketika dilihat oleh manusia. Wa syai'u idza kana khadiran hulwan fa innal 'aina tatlubuhu awwalan. Sesuatu apabila itu sesuatu yang hijau, ya. Hijau di sini adalah sebagai perumpamaan sesuatu yang di sana penuh dengan keindahan. Maka apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang hijau, yang manis, yang indah, maka sesungguhnya yang pertama kali yang diinginkan, ya, yang menginginkan itu adalah mata, pandangan manusia. Fa innal 'aina tatlubuhu awwalan. Bahwasanya mata manusia, mata yang memandang perkara tersebut adalah yang pertama kali menuntut, mengharap, ya, agar mendapatkan apa yang dia lihat tersebut. Nah, awalnya jiwa belum ada, tetapi ketika mata tersebut melihat, begitu indahnya, begitu hijaunya, ya, begitu manisnya apa yang dia lihat tersebut, maka kemudian thumma tadlubuhun nafsu thanian. Kemudian setelah itu jiwa yang kemudian menginginkan hal tersebut yang kedua kalinya. Tahapan pertama apa? Mata dulu. Melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau. Kemudian setelah itu jiwa, karena melihat, karena dilihat oleh mata tadi, kemudian direkam oleh jiwa manusia, oleh hati manusia, sehingga dia kemudian yang kedua, jiwanya menginginkan juga apa yang dia lihat tersebut. Wa syai'u idza istama'a fihi talabul 'aini wa talabun nafsi fa innahu yushiku lil insani ay yaqa'a fihi. Dan kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan sesuatu apabila terkumpul padanya, ya, pada sesuatu itu terkumpul padanya talabul 'ain wa talabun nafs, apa yang diinginkan oleh mata dan apa yang diinginkan oleh jiwa, sama-sama menginginkan, ya. Terlebih ketika kuat keinginannya tersebut, sama-sama kuat. Dan ya, perkara tersebut akhirnya apa? Fa innahu yushiku lil insani ay yaqa'a fihi. Sehingga hampir-hampir, ya, ketika kondisi yang seperti itu, seorang manusia ketika terkumpul padanya tadi, apa yang diinginkan oleh mata, apa yang diinginkan oleh jiwa, hampir-hampir dia terjerumus dalam perkara tersebut ketika itu. Sudah sedikit lagi dia terjerumus, jatuh terhadap apa yang dia inginkan tadi. Terlebih kehidupan dunia sesuatu yang melalaikan, ya. Keindahan, kenikmatan dunia, harta, wanita, ya. Demikian juga apa yang ada di dunia ini dari berbagai perhiasan yang ada di dalamnya. Maka kondisi yang seperti ini akhirnya menjadikan seorang untuk kemudian rela, di antara mereka kemudian rela untuk menjatuhkan dirinya. Wis ndak apa-apa wis. Yang penting, ya, nanti tobat aja. Setelah itu tobat, seolah-olah seperti itu. Ini kesempatan, ya, dalam hidup cuma sekali. Seolah-olah demikian. Padahal kehidupan dia di dunia juga cuma sekali. Dia tidak bisa kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dia berharap, ya, untuk kemudian memperbaiki keadaannya dari apa yang dia telah terjerumus dalam berbagai kemungkaran, dalam berbagai kemaksiatan yang ada di dunia, dia berharap ketika di akhirat dia ingin kembali. Lah, tidak akan bisa dia. Tetapi kenapa justru dia kemudian mengatakan kepada dirinya, loh ini kan kemaksiatannya, kesempatannya paling sekali ini saja. Kesempatan yang mungkin tidak bisa terulang. Na'udzubillah. Padahal dirinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kemudian ajal menjemput dirinya, fana'udzubillah, kerugian yang dia akan dapatkan. Dia tidak akan bisa kemudian ketika masuk ya ke dalam alam akhirat, dia tidak bisa akan kembali. Ya. Walaupun dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan ke dunia. Tidak bisa. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Saya akan beramal saleh dari apa yang dulu mungkin aku tinggalkan. Maka yang seperti itu telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Ketika mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia sehingga aku bisa beramal saleh sebagai ganti dari apa yang telah aku tinggalkan dulu di dunia. Ketika aku dulu di dunia tidak pernah beramal saleh, saya senantiasa bermaksiat, senantiasa tertipu dengan dunia, lalai terhadap akhirat. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang tersebut mengatakan, kalla, tidak, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya suatu kata, ya, kalimat yang dia ucapkan di mulutnya saja. Tidak sebenarnya dia mengucapkan hakikatnya. Nah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah, ya, yang disediakan bagi mereka, yang mereka hidup di alam barzah tersebut sampai hari dibangkitkan kelak, sehingga mereka yang kemudian mendapatkan azab di alam barzah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka, diberikan kepada mereka azab atau fitnah, ya, di dalam kubur mereka, di dalam alam barzah mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya alam barzah adalah fase pertama dari fase alam akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fad-dunya hulwatun fi madakiha, khadiratun fi mar'aha fayaghtarul insanu biha wa yanhamiku fiha wa yaj'aluha akbar hammih." Dan sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis dirasakan, hijau ketika dilihat, maka yang seperti ini menjadikan manusia tertipu, ya, sehingga dia terlena dalam kehidupan dunia tersebut. Wa yaj'aluha akbar hammih, sampai-sampai cita-cita yang tertinggi yang ada pada dirinya adalah kecintaan terhadap dunia, harapan terhadap dunia. Ya, dia ingat dia akan mati, dia akan kembali bisa jadi. Tapi orientasi hidup yang terbesar yang ada pada dirinya adalah kehidupan dunia. Sehingga kita berdoa senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al nam ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia itu adalah sebagai puncak cita-cita kami, puncak keinginan kami. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian menjelaskan terkait tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam fakrah yang berikutnya, innallaha ta'ala mustahlifukum fiha fayangduru kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu sebagai, ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya saling memimpin satu dengan yang lainnya, saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Dijadikan di antara manusia ada pemimpin yang memimpin satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan dunia tersebut. Fayang buru kaifa ta'malun, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kalian beramal dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal takumuna bi ta'atihi. Apakah kemudian kalian menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Watanhauna an-nafsa 'anil hawa, dan apakah kalian mencegah hawa nafsu kalian dari hawa nafsu? Ya. Dari keinginan hawa nafsu. Wa taqumuna bima awjaballahu alaikum, dan apakah kalian kemudian menegakkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian? Atau justru sebaliknya, kita justru bermaksiat, kita terlena, ya, kita lupa dengan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kata beliau, wala taghtaruna bidunya, maka oleh karena itu janganlah kemudian kalian terlena dengan kehidupan dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita bahas dalam bab ini, ada kaitan yang sangat erat dengan apa yang akan kita sebutkan dalam bab yang berikutnya. Adapun beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari setelah penyebutan tentang apa yang kita bahas terakhir, adalah lebih kepada pembahasan terkait dengan kedudukan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang mereka adalah manusia-manusia yang terbaik pada umat ini, yang mereka sungguh kita senantiasa berkudwah kepada mereka, manusia-manusia yang senantiasa himmah, cita-cita yang tertinggi yang ada pada mereka adalah kehidupan akhirat. Sehingga dari apa yang kita bahas, kita langsung berpindah kepada bab baru, karena masih ada kaitan erat dengan apa yang baru saja kita bahas, yaitu bab yang ke-8 yang disebutkan dalam kitab Ar-Riqaq. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qaulillahi taala, ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak, adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan jangan kalian tertipu, ya, terlalaikan dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terlalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, al-gharur. Apa yang dimaksud dengan al-gharur di sini? Ya. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Mujahidun, yaitu berkata Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir, qala al-gharur asy-syaitan. Yang dimaksud dengan ayat, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, al-gharur, yaitu maknanya adalah asy-syaitan, yaitu syaitan. Janganlah melalaikan kalian syaitan dari apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah syaitan menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah, dari mengingat syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Ya. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Ya. Jangan dijadikan sebagai makhluk yang kemudian dia bermusyawarah kepadanya. Memberikan dirinya untuk kemudian dibinasakan oleh syaitan. Dijerumuskan oleh syaitan kepada apa yang dimaukan oleh syaitan tersebut. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak manusia untuk agar, ya. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak kelompoknya, yaitu orang-orang yang, atau kelompok syaitan tersebut, yaitu orang-orang yang bisa diperdaya oleh syaitan. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka kemudian mau, atau kemudian agar mereka menjadi seperti syaitan, termasuk dari penduduk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ketika menyebutkan tentang apa yang berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini juga, beliau menyebutkan tentang bahwasanya ketika beliau tadi menyebutkan tentang keadaan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan melihat apa yang kita amalkan. Maka apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang menegakkan syariatnya, menegakkan ketaatan kepadanya, atau yang sebaliknya? Maka kata beliau, wala taghurrannakum halawatud dunya wa nudratuha. Dan janganlah manisnya kehidupan dunia tersebut dan apa yang dilihat oleh manusia dari kehidupan dunia tersebut melalaikan diri-diri kalian. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini ayat yang tadi kita baru saja kita baca, yang maknanya bahwasanya al-gharur di situ adalah syaitan. Janganlah sekali-kali syaitan menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya syaitan senantiasa mengajak, ya, golongannya agar dia menjadi penduduk api neraka. Ya. Maka ingatlah kita juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita tadi baca juga. Yang di sana disebutkan ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayanzuru kaifa ta'malun, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kalian perbuat, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian, hati-hati kalian terhadap dunia, dan takutlah kalian kepada wanita. Ai qala kumu bima amarakum bih watruku ma nahakum anhu. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maknanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tegakkan oleh kalian apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Termasuk di sini adalah apa yang diperintah oleh Rasul dan apa yang dilarang oleh Rasul. Hukumnya adalah sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam perintah maupun larangannya. Wala nam. Kemudian di sini disebutkan ittaqun nisa, hati-hati oleh kalian wanita, ai ihdaruhunna, hati-hati kalian terhadap wanita tersebut. Kata beliau, wa hadza yashmul al-hadar minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha, wa yashmul aidan al-hadaru minan nisa'i wa fitnatihinna. Maka makna yang dikatakan oleh Nabi ittaqun nisa di sini, hati-hati oleh kalian para wanita, maknanya ada dua. Yang pertama, imma dia mencakup ya peringatan terhadap para wanita ya dari apa-apa yang berkaitan dengan tipu daya para wanita terhadap suami-suami mereka ketika dalam keadaan wanita tersebut tidak dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini sebagai nasihat kepada para wanita agar mereka senantiasa menjadikan diri-diri mereka manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihah, yang mereka senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan demikian kemudian dia juga mentaati suaminya. Karena taat kepada suaminya adalah sesuatu perkara yang itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena demikiannya memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartun nisaa antasjuda la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha wa dzalika li idami sya'nihi iyyaha." Maka kalau seandainya aku boleh memerintah sujud seseorang kepada orang yang lainnya, yang tentunya tidak boleh seorang sujud kepada sama makhluk, karena sujud itu adalah ibadah yang paling agung, di antara ibadah yang paling agung yang menunjukkan ibadah yang tertinggi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak boleh kemudian dipalingkan kepada yang lainnya. Ya, tidak boleh seorang sujud kepada sama makhluk. Walaupun maknanya adalah pemuliaan, penghormatan, tidak boleh. Ya. Dan masuk di sini adalah bentuk pengkultusan kepada seseorang, mengkultuskan orang yang dihormati dengan sampai sujud, tidak boleh. Ya. Atau seperti, ya, maaf saja, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu, ya, sampai menghormati orang lainnya sampai rukuk. Karena rukuk dan sujud ini adalah bagian dari ibadah. Tidak boleh untuk diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang seperti ini adalah tidak boleh. Ya. Karena itu adalah bentuk ibadah. Ya. Bahkan sujud itu adalah merupakan bentuk ibadah yang tertinggi. Sehingga ketika ada seorang sujud, ya, ada seorang mungkin nyuruh, ya, muridnya untuk sujud kepada dirinya, tidak boleh. Nah, dan ini adalah merupakan bentuk, ya, yang masuk dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tadi Ar-Rasul hanya memberikan perumpamaan, kalau seandainya boleh seorang makhluk itu sujud kepada makhluk yang lainnya, maka sungguh yang aku perintah adalah wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya. Ar-Rasul hanya ingin menunjukkan, ya, besarnya kewajiban seorang istri kepada suaminya, sampai-sampai kalau seandainya boleh, niscaya dia wanita tersebut aku perintah untuk sujud kepada suaminya. Wa dzalika li sya'ni li'idami sya'nihi iyyaha, yang seperti itu karena besarnya, ya, kedudukan suaminya tersebut di hadapan istrinya tadi. Maka ini nasihat kepada para ibu-ibu, kepada para ummahat, ya, untuk senantiasa mengembalikan urusan dia kepada syariat Allah, ya. Senantiasa untuk kemudian mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dan tentunya demikian juga suami membimbing dengan cara yang baik, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Allah, Ketika ada problematika dalam rumah tangga, segera kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau seandainya ada perselisihan di antara kalian, kalau seandainya kalian berselisih dalam suatu perkara, di sini disebutkan wa in tanazza'tum fi syai'in. Syai' di sini adalah nakirah fi siyaqi syart, yaitu nakirah ya, yang dalam bentuk konteks adanya kalimat syarat. Menunjukkan adalah seluruh perkara. Kalau kalian berselisih dalam seluruh perkara, maka kembalikan ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau seandainya kalian memang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Ini teguran keras kepada kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita mengembalikan ketika kita adanya berbagai problematika dalam rumah tangga. Kemudian kita kembalikan kepada sesuatu yang tidak sepantasnya. Ya. Bahkan kadang-kadang kita, ya, maaf-maaf saja, kadang-kadang mengumbar aib kita sendiri. Tapi kembalikan kepada orang yang berilmu. Kembali kepada dalil dari Al-Quran wa Sunnah, bagaimana Islam membimbing dalam berbagai permasalahan-permasalahan rumah tangga. Semuanya telah dibimbing dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa yashmul aidan al-hadharu minan nisa'i wa fitnatihinna. Demikian juga yang kedua bisa jadi adalah maknanya mencakup agar kita berhati-hati dari fitnah para wanita. Dari wanita dan fitnahnya. Karena ini adalah fitnah ya, yang menjadikan binasanya Bani Israel. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya pertama kali fitnah yang membinasakan Bani Israel adalah para wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah kutinggalkan kepada kalian suatu fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnahnya ya, seorang laki-laki kepada kaum wanita. Ya. Fitnah yang terjadi pada kaum lelaki terhadap kaum wanita. Sampai-sampai di antara mereka ya, na'udzubillah min dalik, jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Awalnya mungkin dalam perkara-perkara yang mungkin sifatnya hanya pertemanan. Baik melalui media sosial ya, atau yang lainnya. Mungkin awalnya dalam sifatnya untuk dakwah. Ternyata hal tersebut akhirnya merusak. Akhirnya syaitan membisiki keduanya. Dan na'udzubillah terjadi apa yang terjadi. Rumah tangga hancur. Dan na'udzubillah dia pun terjerumus di dalam kemaksiatan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faftatanu fin nisa'i fadallu wa adallu. Maka mereka Bani Israel, mereka itu terfitnah dengan kaum wanita. Apalagi sekarang, zaman sekarang, musuh-musuh Islam berusaha merusak kaum muslimin dari jalur wanita ini. Dengan berbagai propaganda-propaganda, ya, dengan berbagai konser-konser atau pentas-pentas yang menampilkan kaum wanita. Atau demikian juga apa yang menampilkan di sana kecantikan para wanita. Seolah-olah wanita adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Dan demikian juga wanita dicekoki dengan berbagai perkara-perkara yang itu akhirnya merusak diri-diri mereka sendiri. Maka mereka Bani Israel, mereka terfitnah dengan kaum wanita dan mereka sesat dan menyesatkan akhirnya. Karena mereka terjerumus dalam dosa yang besar. Ya, dosa yang sangat besar, akhirnya mereka pun sesat. Karena banyaknya kemaksiatan yang ada pada diri mereka, akhirnya al-haq tidak bisa masuk ke dalam diri-diri mereka. Wal'iyadu billah, kata beliau. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, najidu a'da'ana wa a'da'a dinina a'da' syari'atillahi azza wa jalla yurakizuna al-yawma ala mas'alatin nisa. Maka kita lihat musuh-musuh kita, musuh-musuh agama kita, musuh syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa memusatkan pada hari ini, pada masa-masa sekarang ini, ya, untuk merusak kaum muslimin dari jalur kaum wanita. Watabarrujihinna, ya. Demikian juga apa-apa yang berkaitan dengan tabarruj, bersolek, ya. Bahwasanya seolah-olah, ya, wanita yang cantik, wanita yang baik, wanita yang dihormati di tengah-tengah masyarakat adalah yang memiliki kecantikan sehingga dipamerkan di mana-mana, ya, ketenaran yang mereka harapkan. Wahtilatihinna birrijal, demikian juga dicampur adukkannya kaum laki-laki dengan kaum wanita, seolah-olah ini emansipasi kaum wanita, ya, di berbagai tempat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa musyarakatihinna lirrijali fil a'mal, dan dicampur adukkannya mereka dengan kaum pria di dalam, ya, tempat-tempat pekerjaan. Hatta yusbiha annasu ka'annahumul hamir, kata beliau, subhanallah, sampai-sampai seolah-olah manusia itu seolah-olah seperti keledai, ya. La yahimuhum illa butunuhum, la yahimuhum illa butunahum wa furujahum wal iyadu billah, tidaklah yang terbetik pada diri mereka, yaitu keledai itu, tidaklah yang terbetik pada diri mereka kecuali perut dan kemaluan mereka. Na'udzubillah. Wa tusbihun nisa'u ka'annahu ka'annahunna duma aila aiswar, yaitu seolah-olah wanita itu akhirnya menjadi seperti boneka. Itu gambar-gambar yang ditampilkan semata, ya, sebagai ikon-ikon, ya, ikon-ikon untuk menunjukkan bahwa saya inilah, ya, kehidupan dunia yang diharapkan oleh manusia. La yahtamun nasu illa bisyaklil mar'ah kaifa yuzayyinunaha wa kaifa yujammilunaha, sehingga tidaklah manusia itu memiliki himmah, memiliki cita-cita kecuali gambarannya ya wanita. Bagaimana menghiasi wanita, bagaimana mempercantik wanita. Wa kaifa ya'tuna laha bil mujammilat wal muhassinat, dan bagaimana untuk kemudian mendatangkan kepada mereka perkara-perkara yang bisa mempercantik mereka, ya. Sehingga akhirnya naudzubillah sampai-sampai kaum muslimat, ya, terberdaya dengan berbagai model-model, ya, apa yang diserukan oleh musuh-musuh Islam hakikatnya, ya, baik dalam tabarruj, dalam berpakaian, ya, baik dalam model rambut, baik dalam model yang lainnya. Allahul musta'an. Nah, maka sungguh keadaan yang seperti ini hakikatnya adalah dalam rangka merusak kaum muslimin, ya. Mereka ingin merusak kaum muslimin dengan cara yang seperti ini agar mereka kaum muslimin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah untuk kemudian menghancurkan kaum muslimin. Maka sungguh kita semuanya senantiasa mengingat apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa ma yata'allaqu bisy'ri wa ma yata'allaqu bil jildi wa natfi sy'ri was-saq wad-dira' wal wajh, dan demikian, ya, terkait dengan masalah rambut, masalah kulit, masalah yang lainnya dari, ya, betis kaum wanita, tangan dan sebagainya. Bagaimana biar bagus, sampai-sampai kata beliau, 6, wa kullu syai'in hatta yaj'alwa akbar hammi nisa an takuna al-mar'ah kasurah minal balastik, kata beliau. Sampai-sampai cita-cita yang tertinggi itu yang dia serukan kepada kaum wanita agar mereka seolah-olah seperti, ya, gambaran seperti, ya, orang-orang yang 6, bahwasanya mereka menjadi manusia yang tercantik dengan cara operasi plastik. Na'udzubillah min dzalik. Merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya di dalam kehidupan ini, dan demikian juga di dalam membimbing keluarga kita, diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara naqtafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin."